Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وغلب منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبرني عزمي الله إياكم سلم جمال ينصر الله الله مليكم. الحمد لله إذا وجدتم رشدوا إذا قال الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Akhirin azzaqullah Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yanjibuha fa hijratuhu ila ma haja ilayhi. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya amalan-amalan tergantung dari niatnya, dan seseorang tergantung dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hijrahnya mengharapkan dunia yang dia cita-citakan, atau dia mengharapkan wanita yang akan dia pilih, maka hijrahnya apa yang dia niatkan, dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza wa laysa minhu marj." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, dalam urusan agama, maka orang tersebut wa bilangin. Dan juga dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Akhu bi dinna 'azakumullah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala berkenaan dengan dua hadis ini, kata beliau, "Hadani al-hadithan al-'azimani يدخل فيهما الدين كله أصوله وفروعه ظاهره وباطنه." Kata beliau bahwasanya dua hadis yang mulia ini masuk keduanya dalam urusan agama seluruhnya, furu'uhu wa usuluhu, cabang-cabangnya dan usulnya, zahiruhu wa batinuhu, yang zahir maupun yang batin. Kemudian kata beliau bahwasanya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya, yang Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, merupakan mizan lil a'mal batinah. Bahwasanya hadis tersebut merupakan mizan, merupakan timbangan bagi amalan-amalan batin. Ya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha merupakan mizan lil a'mal zahirah, merupakan timbangan bagi amalan-amalan yang zahir. Fafihi man ikhlas lil mahbub wal mutaba'atu lir rasul. Kata beliau, kita mendapatkan faedah dari hadis ini bahwasanya wajib atas kita untuk ikhlas dalam ibadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga-Nya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah yang berikutnya, bahwasanya wajib atas kita ketika kita beramal harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ladzi fashartu li kulli qawlin wa 'amalin. Yang keduanya, ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan sunnah Rasulnya merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba. Akan bidina azabullah. Wa man akhlasa a'malan lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza alladhi 'amaluhu maqbul. Kata beliau, maka barang siapa yang ikhlas dalam beramal, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulnya, maka amalan hamba tersebut maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika amalan orang hamba satu dari syarat ini hilang atau keduanya hilang, maka amalan tersebut mardudun, tertolak. Ya. Jika seorang hamba dalam keadaan ikhlas dalam ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertolak amalan. Ya. Demikian juga ketika seseorang dalam keadaan sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya merdu, tertolak. Ekor binatang Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qur'an ayat 23, Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faj'alnahu haba'an mansura. Allah telah berfirman, ya, maka kami datang dengan apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu-debu yang diterbangkan. Maksudnya amalan hamba itu dalam keadaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan beramal di dunianya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalannya seperti debu yang terbangkan dalam keadaan tidak berarti apa, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan, sebagai amalan saleh bagi dirinya yang akan memberikan manfaat bagi dirinya di yaumul qiyamah. Akan bidina azabullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 25, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Jadi siapakah orang yang lebih baik agamanya, ya, yang dia dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia beramal baik, beramal sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ayat ini kita mengenal bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang ikhlas dalam ibadah dan juga melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa lahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Taala berfirman, ya, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama untuknya, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dia dalam keadaan mengikuti ajaran Rasulnya, falam ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang mereka tidak akan bersedih hati, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka dalam keadaan tidak bersedih hati. Alhamdulillah, jazakumullah. Di saat para hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut di hari hitam, di hari dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan mereka, merasa sedih dengan amalan yang mereka kerjakan, maka bagi orang-orang yang mengikhlaskan agama untuk Allah, mengikhlaskan ibadah untuknya, beribadah hanya mengharapkan keriduannya, bukan mengharapkan dunia-dunia, bukan mengharapkan wanita, bukan mengharapkan perkara-perkara dunia yang rendah, dan juga dia dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan janjikan baginya al-jurur, al-ajr, pahala baginya, dan juga tidak akan ada rasa takut baginya, dan juga tidak bersedih hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amal niat, niat yang dimaksud dalam pembahasan ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, anna amal niat fahil qasdu lil amali taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan niat di dalam hadis yang tadi disebutkan bahwasanya al qasdu di dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaban lil mardati wa thawabi, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya. Fayal dulu di hada, maka pembahasan niat, kata beliau, ada dua pembahasan tentang masalah niat yang harus kita ketahui. Yang pertama kata beliau, niatul amal wa niatul ma'mul lah. Pembahasan niat yang pertama adalah niatul amal, niat beramal. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, apa niatul amal? Adapun niat beramal maksudnya fala tasihhat thaharah bi anwa'iha wa la salat wa zakat wa shaum wa hajj wa jami'u ibadah illa bi qasdiha wa niyyatiha. Kata beliau bahwa ini tidak sah thaharah, bersuci dengan jenis-jenisnya, dan juga salat tidak pula salat, dan juga zakat, dan juga puasa, dan juga haji, dan seluruh ibadah-ibadah illa bil qasdiha wa niyyatiha, kecuali dengan niatnya dan kehendaknya. Fa yantiqu al ibadah al muayyanah, maka dia meniatkan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ibadah-ibadah tertentu yang dia kerjakan. Wa idza kanat al ibadah tahwi ala ajnas wa anwa', dan kita bahwasanya ibadah terdiri dari bermacam-macam, bermacam-macam jenisnya, seperti sholat, minha al fard wal nafl al muayyan wal nafl wal mutlaq. Sholat ada sholat wajib, ada sholat fardu yang terdiri dari sholat lima waktu. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Dan juga sholat terdiri dari sholat-sholat sunnah, ada sholat rawatib, ada sholat witir, ada sholat mutlak, ada sholat al-muayyan, dan lain sebagainya. Kata beliau, wa amal muayyan min fardin aw nafsin muayyanin kal witrin aw raqibatin fala budda ma'a niyyatish shalah an yanfiya dhalika al muayyan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, salat al muayyan, salat yang tertentu, seperti salat fardhu dan salat nafilah, salat nafilah, salat sunnah, seperti salat rawatib atau salat witir, maka wajib atasnya untuk meniatkan sholat tertentu tadi. Harus meniatkan dalam hatinya ingin mengerjakan sholat-sholat tertentu tadi. Sehingga hadirin azan mubah, Wahakan tetapi yang untuk ibadah, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kemudian Allah, ketika kita akan mengadakan waktu ibadah, maka wajib untuk meniatkan ibadah yang akan kita kerjakan. Apakah sholat fardu? Sholat fardunya sholat apa? Apakah sholat subuh? Sholat zuhur? Sholat maghrib? Dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Allah dan niat, ya, itu bisa membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, karena ibadah terdiri dari beragam jenis, sehingga dengan niat maka hal tersebut akan membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Ya, atau pilihan Allah Subhanahu. Contoh, ya, mandi, ya, bisa sebagai kebiasaan atau adat, atau bisa sebagai ibadah. Jika seseorang dalam keadaan mandi, dalam keadaan tujuannya sabar dan warna lompatan, tujuannya ingin hanya sekedar bersih saja, ya, atau tujuannya ingin sabar dan segar-segar karena kepanasan, kemudian ingin mandi, ya, maka ketika dia niatkan dalam keadaan hanya sekedar untuk bersih, hanya sekedar untuk yang sabar dan segar-segar, maka tidak dihina sebagai ibadah. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan mandi yang niatnya ingin menghilangkan hadas besar, yaitu mandi jenazah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah. Demikian juga seseorang dalam keadaan memandikan mayit, maka ketika dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut ternilai sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian azabullah, niat bisa membedakan ibadah yang sama dengan yang lainnya, dan niat bisa membedakan ibadah dengan kebiasaan, ya, atau adat. Kemudian azabullah, dan yang kedua, makna niat yang kedua, kata beliau, wa amal niyatul mahmudul lahu. Ya, pembahasan niat yang kedua adalah niyatul mahmudul lahu. Niat diamalkan, niat untuk mengerjakan suatu amalan untuknya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fa huwa ikhlasul lahu fi kulli ma ya'til 'abdu wa ma yadra. Ya, yang dimaksud di sini niat yang kedua, bahwa seseorang dalam keadaan harus mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surga, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan wajah-Nya. Ekonomisnya harus mengubah dalam segala urusan ibadah yang dikerjakan oleh dia. Ekonomisnya harus mengubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, kecuali agar mereka mengikhlaskan agama untuknya. Ya, ayat ini menunjukkan agar kita wajib untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ibadah diperuntukkan kepada orang riya, sum'ah, ya, hubbul zuhur dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita beribadah untuk itu. Ikhlaskan ibadah untuk Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita seluruhnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul, ala lillahi dinul khalis. Ya, milik Allah adalah agama yang agama yang ikhlas. Sehingga ikhlaskanlah segala bentuk ibadah untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan untuk selainnya. Ya, apabila ibadah dalam keadaan diperuntukkan kepada Allah, maka dia jatuh ke dalam bentuk syirik. Wallahualam. Ya. Akan bidin Allah. Wadzalika anna al-'abd an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha. Maka wajib atas seorang hamba untuk berniat dengan niat yang menyeluruh, ya, yang mencakup seluruh amalan-amalannya. Ya. Maksudnya biha wajah Allah, dengan maksud apa yang dikerjakan untuk mengharap wajah Allah. Wa taqarruba ilaihi, mengharap kedekatan dengannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. pahalanya. Wahtisabi ajrihi, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufi min iqabi, merasa takut akan azabnya. Ketika azab Allah, ini adalah hakikat dari ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim mukmin. Ya, dia beribadah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala di sisi, mengharapkan syurga dan takut akan azabnya. Disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah sesini tentang ucapan ahlus dolar sufi ini, ucapannya jangan yang menyatakan ma'budullah khaufan min nari wa tama'an fi jannati walakin na'budullah subhanahu wa ta'ala li'annana nusyriku. Ucapan jelek, ucapan batil. Mereka menyatakan tidaklah kami menyembah Allah Subhanahu wa taala karena takut azab-Nya. Jadi tidaklah kami beribadah kepada Allah mengharap surga-Nya, tetapi kami beribadah kepada Allah karena kami cinta kepada dusta-Nya. Sufi kadzdzabun, pendusta. Ya, kalau dia memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan takut akan azab Allah. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengharap juga untuk bertemu dengannya. Ya, justru pengakuan mereka bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap ridha Allah, senantiasa ibadah tidak pernah maksiat sedikit. Para anbiya, para nabi, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap syurga-Nya, mengharap kedekatan dengan-Nya, dan takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dijauhkan dari api neraka, meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sufi jahil, kadzdzab, pendusta, menyatakan bahwa kami beribadah kepada Allah bukan karena kami mengharap syurga, dan juga bukan karena takut akan azab-Nya. Dustanya, ya, kotor ucapannya, sombong, merasa lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah, lebih mulia, merasa lebih mulia daripada Rasulullah, merasa lebih takut daripada Rasulullah. Allah, hadza kadzdzab, ini adalah pendusta. Sehingga kami dinamakan Allah, maka wajib untuk ikhlas dalam ibadah, mengharapkan ridha, cinta kepada Allah dan amalan yang dia kerjakan, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib atas kita untuk menjauhi lawan dari keikhlasan, sebagaimana disebutkan oleh beliau, bahwasanya wajib untuk menyempurnakan keikhlasan untuk Allah dan juga menolak dan lawan keikhlasan. Di antaranya kata beliau, minar riya, riya ingin dilihat oleh orang lain, wal sum'ah, dan sum'ah ingin dilihat dengan orang lain, ingin dipuji oleh orang lain bahwasanya dia adalah adib, bahwasanya dia adalah alim, bahwasanya dia adalah dermawan, bahwasanya dia adalah mujahid. Maka wajib untuk meninggalkan lawan dari keikhlasan. Apa bidin azamullah wa fadil ma'madat ajdal khat, dan juga wajib untuk menghindari dari pujian-pujian manusia. Ya, kata beliau, ya, kata Syekh Tadi Rahmat Allah, bagi hatur syi'ub min dhalika fala yadfadul abdul khasdah. Akan jika seorang hamba dalam keadaan mendapatkan sesuatu tadi seperti pujian dari manusia, ya, dan dia ditinggikan derajatnya oleh manusia, kedudukannya, maka jangan jadikan hal ini sebagai tujuannya. Ya. Sehingga kami dinasihati Allah. Banyak pula kau abdil minhu wajah Allah wasallallahu sawabi min ghairi sifatil khusus. Akan tetapi, maka jadikanlah niat yang dia kerjakan dari amalan-amalan adalah wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan surga Allah, dan mengharapkan pahala di sisinya. Jangan kadang dia tidak menoleh kepada makhluk. Walau dia ingin nafih, omadhin, dan juga dalam kadang dia tidak berharap mendapatkan manfaat dari makhluk dan kerugian dari mereka. Wahai hamba Syaikh bin Zaid, menjadi fakir, minat abdi, dan yadur rahim Syaikh. Tetapi jika seorang hamba yang soleh dalam keadaan mendapatkan sesuatu itu, mendapatkan ujian dari manusia, dalam keadaan dia tidak niatkan dengannya, maka hal tersebut tidak mendorong dan tidak memberikan modal terhadap amalannya. Bahkan dia pun menghajil busa al-mu'min dan bisa jadi hal tersebut yang merupakan kabar gembira yang Allah berikan, yang Allah segerakan bagi seorang yang mu'min berkumpul. Walaupun di Quran wa'afi wa nafra'an dan minat bayan wa zikrin hakim wa kulu qawli hadha astagfiru wa'afi wa lakum wa lijami'il muslimin istagfiruhu innahu wa rahim. Alhamdulillah. Kami yuhibu Rabbina wa yuhibu ashadu ala ala ala Allah wa yuhibu ala shayitah wa ashadu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ala yawmihim akhidin a'asani Allah wa iyaakum sallam jumatim wa bahagia katam liyaw Syekh As-Sa'di rahmatullah ta'ala berkenaan dengan hadis Rasulullah sallam dengan ucapan innam a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan tergantung dari niatnya. Innaha la tahsul wa la takunu illa binniyat wa anna madaraha wa anna madaraha 'ala niyyah. Kata beliau, sesungguhnya amalan seorang hamba tidak akan terwujud kecuali dengan niatnya. Dan niat merupakan poros dari suatu amalan. Wa innama likulli ma'lawa, dan masing-masing manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata beliau, inna hadza kullu bihasbi niyyatil 'abdi sihhatuha aw fasadaha kama Allah qala. Ya, maka sesungguhnya seseorang yang melakukan ibadah baik atau buruknya, benar atau tidaknya, sempurna atau kurangnya, maka itu sesuai dengan niatnya. Faman tawaffaq lil khairi wa qasada bil mawasid al ulya wa huwa yuqarribu ila Allah falahu min al thawab wal jaza al jaza kamil al awfa. Kata beliau, perhatikan ucapan beliau rahimahullah taala. Kata beliau, maka barang siapa yang meniatkan suatu amalan kebaikan dan kemudian dia niatkan tujuan-tujuan ulia, tujuan-tujuan yang tinggi, tujuan-tujuan yang mulia, yang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalannya, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sempurna dan menyempurnakan amalannya. Subhanallah. Jika seorang dalam keadaan ikhlas niatnya mengharapkan kedekatan dengan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pahala yang sempurna yang Allah akan sempurnakan bagi dia. Ya. Dan barang siapa yang berkurang niatnya, yang tidak sempurna niatnya, ya, maka akan mengurangi pahala, akan mengurangi pahala dari amalan yang dikerjakan, atau bahkan akan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas bin Allah, ini berujud Allah Ta'ala menerangkan tentang amalan seorang hamba ketika riya, sum'ah masuk di tengah-tengah perjalanan ibadahnya. Kata beliau, jika seseorang dalam keadaan ibadah, niat dari hatinya bermula atau sebelum beramalnya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disusupi riya di tengah-tengah ibadahnya dia kerjakan. Kemudian dia berusaha untuk menghilangkan riya atau sum'ah yang ada di dalam hatinya. Berusaha untuk menepisnya. Berusaha untuk menolaknya. Ingin meluruskan kembali niat amal yang dia kerjakan dari amalan yang dia kerjakan. Ya, kata beliau, Rasulullah SAW, maka hal ini ya tidak akan menodorkan amalan dia. Dan Allah akan mencatatnya sebagai amalan yang sempurna. Tetapi jika seorang ketika awal mula sebelum dia beramal dalam keadaan dia niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan dunia, mengharapkan wanita, mengharapkan harta benda, mengharapkan jabatan dan lain sebagainya, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami di dalam Allah, ya. Semoga bisa tentang apa yang disebut oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang senantiasa digoda oleh syaitan. Ya. Pernah dalam suatu riwayat seorang ulama dalam keadaan sedang memberikan kajian di hadapan murid-muridnya. Ya. Ketika itu dia dalam keadaan berhenti sejenak. Ketika mengadakan pelajaran, memberikan pelajaran kepada muridnya, tiba-tiba berhenti dan sejenak. Ya. Kemudian orang muridnya, ketika selesai lulus, bertanya kepada syekhnya, kepada guru, wahai syekh, kenapa kau melakukan seperti ini? Ketika engkau memberikan jurus, tiba-tiba engkau berhenti sejenak. Apa kata syekh? Aku sudah meluruskan niatku. Sehingga yang namanya niat berbuat baik, kadang dia dalam keadaan ikhlas karena Allah, dan terkadang dalam keadaan digoda oleh syaitan untuk tujuan-tujuan sendiri. Ya. Sehingga ketika kita beramal di tengah perjalanan amalan kita, maka ketika datang godaan syaitan dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya, maka luruskan niat kita. Ya. Berusaha untuk meluruskan niat kita dan menolak segala bentuk ya, sum'ah dan riya yang masuk dalam hati kita. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amalan yang sempurna di sisinya. Akan bila yang maha pengetahuan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam khutbah pertama tadi, ya, bahwa sunnah Rasulullah SAW menyebutkan, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yakhifuha fa hijratuhu ila ma ajbarain. Dan barang siapa yang hijrahnya ya, dalam keadaan mengharapkan dunia yang dia cari atau wanita yang akan dia pinjam, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Sehingga kami dikatakan Allah. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara tujuan-tujuan yang rendah. Ya. Ketika seorang hamba dalam keadaan beribadah kepada Allah, kemudian meniatkan ingin mendapatkan wanita, ingin mendapatkan harta dunia, maka ini merupakan tujuan-tujuan dari tujuan-tujuan yang rendah. Sehingga yang begini Allah, jadikanlah tujuan ibadah kita tujuan yang mulia, tujuan yang tinggi, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang begini Allah, ya, wal a'malu innama tatafaddalu wa ya'dhu thawabuha bihasbi ma yakunu bi qalbil 'amil min al-iman wal ikhlas. Kata beliau bahwasanya amalan-amalan itu berbeda-beda ya pahalanya sesuai dengan niat yang dia kerjakan, sesuai dengan niat dari amalan yang dia kerjakan ya. Akan bidin hadzatullah. Dan dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan orang-orang para sahabat yang saat itu dalam keadaan tidak berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tetapi mereka dalam keadaan memiliki niat untuk berangkat bersama Rasulullah SAW. Dikarenakan uzur yang mereka miliki, tidak memiliki kendaraan untuk berangkat bersama Rasul, tidak memiliki perlengkapan perang untuk pergi bersama Rasul, sehingga mereka terhalang untuk berangkat dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna bil madinah akwama ma'atilkum masyiran walakotokum wajan illa kanu ma'atum. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok manusia, sekelompok orang, yakni dari kalangan para sahabat yang tinggal di Madinah, dan saat itu beliau dan para sahabatnya sedang menuju peperangan, dalam perjalanan peperangan. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang di Madinah, ya, tidaklah kalian berjalan di jalan perjalanan, dan tidaklah kalian melewati wadi kecuali mereka bersama kalian. Disebutkan oleh beliau, aibinnya sih, waktu bin, wasawal bin, yaitu bersama kalian niat-niat mereka, hati-hati mereka, dan juga pahala-pahala mereka. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, hadas untuk mereka tidak bisa berangkat jihad bersama kita, dikarenakan mereka terhalang karena umur. Dan hadis ini seperti ini azab Allah. Ulama menyebutkan bahwa jika seseorang dalam keadaan memiliki niat di dalam hati ingin mengamalkan suatu amalan, kemudian dalam keadaan niat terkena uzur, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana orang-orang yang melakukan ibadah tersebut, sebagaimana hadis ini dan juga hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza marada al-abdu aw sa'ara kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman." Kata beliau, jika seseorang sakit, ya, atau sakit, maka dicatat baginya, ya, pahala baginya sebagaimana dia beramal dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak sehingga yang lebih dinaatkan Allah. Syekh Al-Muslim rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwasanya jika ada seseorang dalam keadaan yang biasa dia kerjakan adalah sholat lima waktu di masjid, ya, kemudian dalam keadaan dia mendapatkan uzur untuk mendatangi masjid untuk menjalankan sholat lima waktu karena uzur, ya, dia tidak bisa mengerjakannya di masjid, padahal dalam niatnya, dalam hatinya dia menginginkan untuk sholat bersama kaum muslimin di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Khutbah di hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepada kita, senantiasa memberikan taufik untuk beramal saleh, ikhlas dalam ibadah, dan juga senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawaffana muslimin wal muslimat al ahya al amwat al ahya min wal amwat wa sallallahu alaihi nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.